Request special buat aku buat semuanya. Maria. Mona Samania selanjutnya. Goyang-goyang lagi. Terima kasih. Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama kamu tak memperhatikanku. Rindunya hatiku, rindu ingin bertemu. Ku ingin dirimu selalu di sisiku. Aku meriang, aku meriang, aku meriang merindukan kasih sayang. Aku meriang, aku meriang, aku meriang, aku butuh perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang merindukan kasih sayang. Aku meriang, aku meriang, aku meriang, aku butuh perhatian. Monaja, Argoba, asik. Sambil duduk ya mas. Oh sayang, nanti ya mas ya, pasti dikasih. Mohon aja, hey! Asik, asik, asik. Terima kasih bos. Goyang lagi ya, hey! Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama Merpati Vision Argoba, kenapa? Oh iya, pasti dikasih nanti ya. Ditunggu aja, sabar dulu. Bonanza, asik. Terima kasih bos. Bonanza. Makasih. Sawer, sawer. Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama kamu tak memperhatikanku. Rindunya hatiku, rindu ingin bertemu. Ku ingin dirimu selalu di sisiku. Nyanyi dong mas, bisa ya? Yuk. Aku meriah. Asik. Kenapa?